Tiada nama yang indah di dalam hidupku ini. Sejak kita bertemu, ada rindu di sini. Ingin aku menulis di dalam buku harianku tentang sebuah kisah antara kau dan aku. Cinta padamu, tiada kasih lagi di dalam hidupku. Tiada cinta lagi di dalam hatiku selain cintamu yang tulus untukku, Juwita. Tiada nama yang indah di dalam hidupku ini. Sejak kita bertemu, ada rindu di sini. Ingin aku menulis di dalam buku harianku tentang sebuah kisah antara kau dan aku. Tiada kasih lagi di dalam hidupku, tiada cinta lagi di dalam hatiku selain cintamu yang tulus untukku, Juwita. Tiada kasih lagi di dalam hidupku, tiada cinta lagi di dalam hatiku selain cintamu yang tulus untukku, Juwita. Tiada cinta lagi di dalam hidupku, tiada cinta lagi.